Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini kita masih menyebutkan beberapa penjelasan dari untian-untian kalimat al-Imam Ibnu Qayyim yang menjelaskan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Tapi kita masuk ke penjelasan yang setelahnya. Beliau menyebutkan pada sisi yang berikutnya rahimahullah, yang menjelaskan tentang sisi-sisi yang padanya ada keutamaan al-ilm. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam thabata fi sahih. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana yaqul, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, menyebutkan satu doa yang beliau ucapkan sebagai doa istiftah di sholat malamnya, yang beliau baca di doa tersebut, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'ila wa Israfil, Fatiras samawati wal ard, Alimal ghaibi wa syahadah, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Beliau berdoa menyebut nama Allah Azza wa Jalla Rabb dari malaikat Jibril dan Mikail serta Israfil alaihi wassalatu wassalam, yang mengatur langit dan bumi, alim al-ghaibi wa syahadah, yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang tidak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau adalah sebagai hakim yang memutuskan hukum antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian beliau menyebutkan ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidznik innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Memohon agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada beliau agar berada di atas kebenaran dalam perkara apa saja yang diperselisihkan oleh umat manusia. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Karena yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi ba'li sunan, dan disebutkan di dalam sebahagian kitab-kitab sunan, annahu kana yukabbiru takbiratul ihram fi salatil layl. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melakukan takbiratul ihram, takbir yang pertama yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengerjakan salat lail, salat malam. Thumma yad'u bi hadza ad-du'a, kemudian beliau berdoa dengan doa ini. Doa istiftah yang memiliki kandungan-kandungan makna yang demikian besar sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa dengan doa tersebut. Yang menjadi syahid dari dalil diangkatnya doa ini oleh beliau di dalam sisi yang berikut ini rahimahullah adalah beliau menyebutkan al-hidayatu hiya al-ilmu bil haqqi ma'a qasdihi wa itharihi ala ghairihi. Yang dimaksud dengan hidayah yang diminta oleh seseorang ketika melakukan sholat malam, membaca doa tersebut, adalah al-ilmu bil-haq, mengilmui perkara kebenaran. Itu hidayah. ma'a qasdihi wa izharihi ala ghairihi, dalam keadaan dia menginginkan kebenaran tersebut dan mendahulukan kebenaran dibandingkan yang lainnya. Itulah makna dari al-hidayah. Sebagian di antara ahli tafsir mentafsirkan makna al-hidayah adalah al-ilmun nafi' wal-amalus salih, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Naam. Inilah sisi yang dengannya Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan doa ini, yang menyebutkan bahwasanya ternyata al-ilm adalah al-hidayah. Menunjukkan apabila ketika seseorang menginginkan hidayah, artinya adalah dia harus belajar ilmu, dia harus mengedepankan ilmu, mementingkan ilmu untuk kemudian dia amalkan. Maka menunjukkan kepada kita demikian pentingnya seorang muslim untuk dia terus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, agar dia senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla dalam setiap langkahnya, agar dia senantiasa mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Azza wa Jalla di dalam menghadapi kehidupan dunia ini, terkhusus ketika menjumpai adanya sekian banyak perselisihan-perselisihan yang seorang muslim sangat butuh hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk ia terus dibimbing oleh Allah agar berada di atas sirat al-mustaqim. Ini ma'asyarat ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga al-hidayah ya al-ilm bilhaq. Beliau menyebutkan bahwasanya hidayah adalah mengilmui kebenaran. Sehingga apabila seseorang dia menginginkan untuk mendapatkan petunjuk hidayah, ia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma inni as'aluka hidayataka. Artinya adalah memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla dengan tafsir yang tadi kita sebutkan memberikan taufik kepada dirinya agar bisa mempelajari ilmu al-haq, ilmu kebenaran, ilmu syar'i. Ia memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan dirinya agar menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Setelah didapatkan ilmu tersebut, ia berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan dia termasuk dari mereka al-amilin, orang-orang yang mengamalkan ilmu dan orang-orang yang lebih mendahulukan ilmu dibandingkan perkara-perkara yang lainnya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebab diangkatnya doa ini oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim untuk menyebutkan bahwasannya al-ilm adalah al-hidayah. Ini menunjukkan demikian agung dan mulianya ilmu syar'i tersebut. Kemudian beliau juga menyebutkan wal muhtadi huwal amilu bil haq al muridu lahu. Sehingga seorang yang mendapatkan petunjuk adalah mereka orang-orang yang mengamalkan kebenaran dan menginginkan perkara kebenaran tersebut. Inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga seseorang yang dia belajar kebenaran, belajar ilmu, kemudian mempraktikkan ilmu tersebut, maka dia adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sebagian mereka para ahli tafsir, ketika seseorang memohon hidayah ini, memohon al-hidayah kepada Allah tabaraka wa taala, dalam keadaan ternyata dia belum mendapatkan ilmu syar'i, belum mendapatkan al-ilm, belum juga mempelajarinya, belum juga mengamalkannya, maka maknanya adalah ia memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kepada dirinya untuk mempelajari al-ilm dan mengamalkan ilmu tersebut. Adapun bagi mereka orang-orang yang berdoa dengan doa ini dalam keadaan dia telah mempelajari al-ilm dan mengamalkan ilmu, maksudnya adalah ia berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada dirinya untuk terus berada di atas hidayah tersebut. Terus belajar ilmu, terus bisa mengamalkan ilmu. Inilah yang dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah itu berada di tangan Allah Tabarak wa ta'ala, sehingga disebutkan dalam hadis doa istiftah yang tadi kita sebutkan, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla agar ia bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Ini menunjukkan hidayah sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, wa yudhillu man yasha. Allah menyesatkan mereka orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perkara apa saja yang dilakukan oleh Allah, tapi mereka lah umat manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian beliau juga menyebutkan, wa hiya a'zamu ni'matin lillahi 'alal 'abdi. Dan ini adalah sebesar-besar nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan pada diri seorang hamba. Nikmat yang paling besar adalah nikmat ketika sang hamba tersebut diberikan ilmu al-haq, ilmu syar'i. Kemudian dia dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk dari mereka orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Ini hidayah yang sangat besar dan sangat mahal nilainya. Tidak bisa ditukar dengan harta, ya kan? Tidak bisa dikejar dengan fisik. Tidak bisa untuk kemudian ditempuh dengan perkara-perkara dunia. Tidak bisa. Nah, kalaulah misalnya hidayah itu bisa dibeli dengan harta, maka tentulah orang-orang yang kaya raya akan mendapatkan hidayah tersebut. Kalaulah tentu hidayah tersebut bisa ditempuh dengan latihan fisik, seorang yang kuat nah fisiknya, maka tentu orang-orang yang memiliki fisik yang kuat akan bisa mendapatkan hidayah tersebut. Kenyataannya tidak demikian. Betapa banyak Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka orang-orang fuqara, terkadang juga Allah berikan kepada mereka para al-aghnia. Masing-masing Allah berikan hidayah tersebut sesuai dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang diinginkan pada diri kita seorang hamba adalah mengejar hidayah tersebut, mencari hidayah tersebut, berupaya untuk kemudian agar kita termasuk dari mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, sehingga doa permohonan hidayah tidak hanya diucapkan hanya sekedar dengan lisan, ihdinash shiratal mustaqim. Tapi yang paling penting dari bar itu seluruhnya adalah dengan dia ittikhadul asbab, menempuh sebab agar dia bisa mendapatkan hidayah yang dia inginkan. Bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tapi harus ada amalannya sebagai bukti bahwasanya dia benar-benar orang-orang yang menginginkan hidayah. Iya kan? Sebagai bukti bahwasanya dia adalah orang-orang yang benar-benar menginginkan hidayah tersebut. Seorang yang sakit, kalau semisal dia hanya sekedar berdoa saja, ini perkara yang dilarang di dalam Islam. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya ibadallah tadabu. Rasul perintahkan agar seorang muslim ia ketika sakit menempuh sebab dengan berobat. Fa inna Allah ma anzala da'an illa anzala lahu syifaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan adanya penyakit melainkan Allah turunkan adanya sebab. Nah, sehingga harus menempuh sebab agar dia bisa sembuh dari sakitnya. Seorang yang dia sedang mencari ma'isyah, tidak cukup dengan berdoa saja, dia harus menempuh sebab. Karena dengan sebab itulah Allah Azza wa Jalla menentukan takdirnya kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Allah ciptakan langit dan bumi, ada sebabnya, ada prosesnya. Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab, menolong para rasulnya. Nah, ada sebab, ada akibat. Siapa di antara mereka yang termasuk dari pengikut para rasul, siapa di antara mereka orang-orang yang mengingkari rasul tersebut? Ada sebab dan ada akibat. Demikian pula dalam penerapan permintaan hidayah tersebut, sehingga diharuskan bagi seorang untuk dia menempuh sebab-sebab yang dengannya dia bisa mendapatkan hidayah yang diinginkan. Di antara sebab yang terbesar yang dengannya seseorang bisa mendapatkan hidayah, dan dengan sebab itulah hidayah itu dinamai dengan sebab tersebut, adalah al-ilm an-nafi', ia mempelajari ilmu yang bermanfaat. Disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, ketika seorang muslim dia membaca ayat tersebut, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada pentafsilannya, ada perinciannya, jalan yang lurus yang seperti apa yang dia memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada dirinya untuk berada di jalan tersebut. Ternyata jalan mereka orang-orang yang bukan Allah murkahi, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya mereka orang-orang yang Allah murkahi. Mereka ditafsirkan oleh mereka para ahli tafsir, maknanya adalah al-yahud, humul yahud, merekalah orang-orang Yahud. Sebab musabab kenapa orang-orang Yahud dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang memiliki al-ilm, humul ulama, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Akan tapi ternyata tidak mempraktikkan, tidak mengamalkan ilmu tersebut. Jadilah al-Yahud sebagai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat, ditafsirkan oleh mereka ahli tafsir, maknanya adalah humun nasara, mereka adalah orang-orang nasara. Karena orang-orang nasara, orang-orang yang gemar di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan ternyata ibadah yang mereka amalkan tidak sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga maknanya ketika seorang muslim dia memohon hidayah tersebut, bukan dari mereka orang-orang yang disesatkan oleh Allah, bukan pula dari mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, maknanya berarti dia memohon kepada Allah agar mendapatkan al-ilm, dan agar Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada dirinya untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga penting dan inilah hikmah kenapa wajib bagi setiap muslim ia menjadikan surat Al-Fatihah sebagai surat yang harus dia baca di dalam sholatnya, agar supaya dia terus mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya terus dia mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk berada di atas Islam, untuk berada di atas kebenaran. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari beliau selanjutnya. Wahia a'zamu ni'matin lillahi 'alal 'abd. Walihadza amarna subhanahu an nas'alahu hidayata siratal mustaqim kull yawmin wa lailatin fi shalawatinal khams. Karena sebab inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita seorang muslim untuk meminta kepada Allah hidayah menuju siratal mustaqim di setiap hari dan malam kita di sholat-sholat lima waktu yang kita kerjakan dengan membaca surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Nah, menunjukkan dalam sehari semalam kita membaca surat Al-Fatihah memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jalla itu sangat banyak, ya kan? Dari sholat subuh kita memohon hidayah tersebut dua kali banyaknya. Di sholat zuhur kita memohon hidayah empat kali dalam sholat tersebut. Sholat asar kembali membaca empat kali. Maghrib tiga kali. Baru isya empat kali. Dia kembali mengulang permohonan hidayah tersebut. Ini di luar dari sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah. Di luar dari sholat malam, sholat qiyamul lail yang datang doa secara khusus diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar seorang muslim memohon hidayah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan tiga nama malaikat, malaikat Jibril alaihi salat wassalam yang bertugas untuk memberikan wahyu kepada Nabi dan para Rasulnya, yang dengan wahyu tersebut akan menghidupkan ruh-ruh, ya kan, seorang yang menerimanya. Nah, malaikat Mikail yang Allah tugaskan untuk mengatur turunnya hujan, dengan air hujan menyebabkan tanaman-tanaman itu bisa tumbuh. Nah, malaikat Israfil yang Allah Azza wa Jalla tugaskan untuk meniup sangkakala di akhir kiamat yang dengan tiupannya menyebabkan seluruh hamba-hamba Allah bangkit dari kuburnya, dikembalikan roh ke jasad-jasad para hamba di hari tersebut. Artinya apa? Disebutkannya ketiga nama malaikat yang sangat besar andilnya di dalam memberikan kebaikan, memberikan kehidupan. Nah, agar seorang muslim memohon kepada Allah berupa hidayah, karena dengan hidayah tersebut dirinya bisa mendapatkan ketenangan, bisa hidup ruhnya, bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fa innal 'abda muhtajun ila ma'rifatil haqq alladhi yurdillaha fi kulli harakatin zahiratin wa batinah. Karena seorang hamba sangat butuh untuk mengetahui apa itu kebenaran yang menjadikan Allah itu ridha kepada dirinya di setiap gerakan-gerakannya, baik yang zahir maupun yang batin. Butuh mengetahui kebenaran. Butuh untuk kemudian dia memperbaiki semua apa yang ada pada dirinya, baik batinnya berupa keyakinan, menata hati dan yang semisalnya, ataukah amalan-amalan zahirnya, agar terus berada di atas perkara al-haq tersebut. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh setiap hamba. Fa idza arafaha fa huwa muhtajun ila man yulhimuhu qasdal haq. Kalau dia sudah mengetahui kebenaran yang menjadikan Allah itu ridha kepada dirinya dalam seluruh apa yang ada pada amalan badannya dan batinnya, maka dia membutuhkan perkara yang lain, butuh kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kepada dirinya ilham, memberikan kepada dirinya taufik agar menginginkan kebenaran tersebut. Ya kan, banyak orang yang mempelajari al-haq, banyak orang yang duduk ta'lim, banyak orang yang meluangkan waktunya untuk mereka duduk belajar, Tapi kalau mungkin ditanya satu persatu, mungkin ada di antara mereka yang tujuannya belajar, dia tidak menginginkan apa yang didapatkan dari pelajarannya tersebut, enggak butuh dia, sehingga tidak terlihat antusiasnya untuk melakukan evaluasi, ya kan, melakukan perbaikan. Ini termasuk dari musibah. Ketika seseorang sudah berada di depan al-haq, namun ternyata dia berpaling dari kebenaran tersebut. Nah, apabila kita melihat kisah mereka, orang-orang Ansar, dengan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, yang kebanyakan mereka di waktu tersebut adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, menunjukkan kepada kita pada kedua suku ini terkandung di dalamnya pelajaran yang demikian berharga untuk kita evaluasi masing-masing kita dengan pelajaran tersebut. Bagaimana tidak? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa taala, pertama kalinya adalah mendakwahi suku Quraisy yang tinggal di kota Mekah. Namun ternyata dengan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan tidak sebentar Rasul berdakwah di kota Mekah. Nah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agama Allah azza wa jalla, dan terlihat di depan mereka orang-orang musyrikin. Namun ternyata ajakan Rasul tidak diterima oleh mayoritas orang-orang kufar Quraisy tersebut. Bahkan menyebabkan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Suku yang melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendengarkan langsung Al-Quran dibacakan oleh Rasul, bahkan pada sebagian keadaan waktu mereka melihat mukjizat ayat kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah tabaraka wa taala, ternyata tidak beriman, malahan kufur dan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata di sana ada suku yang lain yang tinggal jauh dari daerah kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, suku yang tinggal di kota Madinah, suku Yathrib. Nah, mereka dengan jauhnya lokasi dan tempat mereka dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hanya dengan mendengarkan berita ajakan sebagian sahabat Rasul mendakwahi mereka untuk masuk ke dalam Islam, ternyata Allah tabaraka wa taala bukakan hati-hati mereka kebanyakannya untuk menerima Islam, menerima al-haq, menerima kebenaran. Dalam keadaan ternyata suku Yathrib mengetahui kebenaran tersebut dari orang-orang Yahud, orang-orang Yahud yang tinggal bersebelahan dengan mereka. Orang-orang Yahud senantiasa menyampaikan kepada mereka akan muncul seorang nabi, akan datang kepada mereka seorang nabi, sehingga suku Yathrib ketika mendengarkan ada seorang nabi yang mendakwahkan al-Islam dan disebutkan sifat-sifatnya, maka mereka memahami itu adalah sosok nabi yang sering mereka dengarkan kemunculannya dari orang-orang Yahud. Namun subhanallah, orang-orang Yahud yang mengabarkan kepada suku tersebut tentang munculnya sosok nabi menjadi orang yang juga tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Seorang yang menyampaikan kebenaran kepada orang lain, ternyata yang menyampaikan kebenaran terluputkan dari dirinya al-hidayah. Seorang yang menyaksikan kebenaran dengan mata-matanya, mempersaksikannya, suku Quraisy, bahkan memahami sejarah seperti apa nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seperti apa akhlak beliau, kejujuran beliau, namun ternyata tidak beriman dan lari dari al-hidayah. Adapun di sana ada suku yang tidak termasuk dari keduanya, ternyata mendapatkan hidayah tersebut. Ini menunjukkan kepada kita Penting bagi seorang muslim ketika dia mengenal al-ilm, mengenal al-haq, untuk memohon kepada Allah agar Allah jadikan dirinya termasuk dari mereka orang-orang yang menginginkan al-haq, menginginkan kebenaran, menginginkan al-ilm. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. فيجعل إرادته في قلبه ثم إلى من يقدره على فعله. Kemudian dia menjadikan keinginan tersebut ada di hatinya. Dia belajar, tujuannya adalah agar mendapatkan ilmu, mengerti ilmu. Nah, kemudian setelah dia mengetahui kebenaran, kemudian menjadi orang yang menginginkan kebenaran, maka dia butuh kepada Allah Azza wa Jalla untuk Allah berikan kepada dirinya at-taufiq ala fi'lihi, untuk melakukan kebenaran tersebut, untuk mengamalkannya, sehingga tidak hanya sekedar diketahui, tidak hanya sekedar diinginkan, namun yang ketiga adalah diamalkan oleh dirinya. Nah, kalau hanya sekedar mengetahui, yang mengetahuinya itu kan banyak, ya kan? Mengetahui al-haq itu banyak. Kalau hanya sekedar menginginkan, yang menginginkan juga banyak. Menginginkan agar dia menjadi orang yang demikian, menginginkan agar dia bisa menjadi seorang yang seperti ini dan seperti ini, seperti si fulan. Namun yang mengamalkan itu seluruhnya sangat sedikit, ya kan? Sangat sedikit sekali. Sehingga butuh bagi seorang muslim untuk terus dia bermunajat kepada Allah, dan ketika membaca surat ini dia benar-benar meresapinya di dalam hatinya. Nah, agar permohonannya itu lebih khusyuk dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun anna ma yajhaluhu al-'abdu ad'afu ad'afi ma ya'lamuhu. Dan merupakan perkara yang diketahui bersama bahwasanya apa yang tidak diketahui oleh seorang hamba dari sisi jumlahnya itu sangat banyak, melebihi kadar kapasitas apa yang dia ketahui tersebut. Apa yang diketahui oleh seseorang itu ternyata dibandingkan yang belum diketahui tidak ada bandingannya, tidak ada nilainya. Nah, sehingga bila kita melihat sejarah mereka para ulama, seperti di antaranya Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, dalam salah satu perkataan keduanya beliau menyebutkan ana min tawaili bil ilm. Syekh Al-Albani ini yang sudah diakui keilmuannya, ya kan, dengan kita menyaksikan seperti apa karya-karya tulis beliau, kitab As-Sahihah yang beliau tulis sekian jilid banyaknya, belum beberapa kitab-kitab sunan beliau takhrij hadisnya, dibedakan antara yang sahihnya dengan yang dhaifnya. Syekh bin Baz juga demikian, seorang yang alim yang diketahui sosok keilmuannya. Namun ternyata seiring dengan tingginya dan besarnya kapasitas ilmu beliau, beliau mengatakan ana min tuwaili bil ilm, saya ini masih seorang penuntut ilmu yang kecil-kecilan. Nah, bukan yang besar, bukan sosok yang besar, yang mulia, yang diagungkan, tidak. Ana min tuwaili bil ilm. Ini menunjukkan ketika seorang itu dia mempelajari ilmu, nantinya ada fase tingkatan seperti yang disebutkan oleh sebagian mereka para salaf, yang dia merasa annahu la ya'lam. Pada fase tingkatan yang nantinya dia merasa bahwa dia belum memiliki ilmu sama sekali. Naam. Belum memiliki ilmu. Naam. Sama sekali. Kalau mungkin kita mempelajari ilmu, merasa ilmu kita banyak, bangga dengan hafalan yang kita miliki, bangga dengan kapasitas ilmu yang kita miliki, ini masih berada di tingkatan pemula. Tingkatan pemula. Nah, biasa orang baru belajar demikian. Kadang pamer, ya kan, kepada yang lainnya. Namun nanti dia akan masuk ke fase yang setelahnya. Fase yang dilalui oleh mereka para imam-imam Islam. Itu fase di mana dia ketika semakin banyak ilmunya menyadari ternyata dia bukan sosok yang alim. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Kalau kita melihat tanaman padi, antum tahu tanaman padi itu? Nah, tanaman padi. Semakin banyak biji-biji yang ada di tangkainya, dia akan semakin apa? Hah? Semakin nunduk ya, semakin ngerunduk ya. Tanaman padi itu kalau semakin banyak biji-bijinya itu akan semakin nunduk dia. Semakin nunduk. Nah. Kalau bijinya sedikit, berdiri. Nah, berdiri. Ini menunjukkan seorang yang ketika dia mempelajari ilmu kemudian sok pintar, pamer. Oh, saya sudah hafal sekian juz. Nah, oh saya sudah ini. Ah, kamu baru belajar ini. Nah, itu menunjukkan ilmu yang dimiliki masih sedikit, masih sedikit. Seperti tanaman padi hanya segelintir biji-bijian, dia menjulang dengan angkuhnya, sementara di sekitarnya yang sudah sekian banyak biji-biji yang menempel di dahannya akan tertunduk, hanya dia sendiri ya yang berdiri dengan apa namanya pedenya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Sehingga beliau menyebutkan apabila seorang muslim, seorang hamba, ia membandingkan kapasitas ilmu yang dimiliki oleh dirinya dengan perkara-perkara yang belum dia ketahui, perkara yang belum dia ketahui ternyata jauh lebih banyak, jauh lebih banyak. Karena itulah tidak boleh di dalam Islam, demikian pula di syariat-syariat agama sebelum kita, untuk seseorang mengatakan bagaimanapun kapasitas ilmu yang dia miliki dengan mengatakan ana a'lamun nas, saya orang yang paling alim, itu enggak boleh. Ana a'lam, saya seorang yang paling berilmu, itu enggak boleh. Itu tidak dibenarkan. Disebutkan dalam Al-Qur'an wa fawqa kulli dzil ilmin 'alim, di atas orang yang berilmu ada sosok yang berilmu lainnya. Mungkin bila kita mendengarkan kitab hadis, kita akan mengetahui sebab musabab kenapa Allah azza wa jalla ceritakan khabar berjalannya Nabi Musa alaihi salam mencari Nabi Khidir alaihi assalat wassalam. Disebutkan di dalam kitab hadis, di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari, sebab musababnya adalah ketika Nabi Musa alaihi salam mengatakan tidak ada seorang yang berilmu dibandingkan saya. Nah, maka Allah azza wa jalla mewahyukan kepada beliau dan mengatakan, "Na'am, sesungguhnya ada di sana hambaku Khidir alaihi salam yang ia lebih berilmu dibandingkan dirimu." Itulah sebab kenapa Nabi Musa alaihi salam ketika mengetahui ternyata di sana ada seorang yang lebih berilmu dibandingkan dirinya, bersemangat untuk mendatangi Khidir dan mempelajari ilmu dari Khidir alaihi assalatu wassalam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Beberapa pembahasan yang lainnya kita akan bacakan pada kesempatan yang setelahnya biiznillahi taala. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وتفضلوا حفظكم الله تعالى